Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik, Istighalul Amil Alil Ma'mul, tasibuknya amil dari ma'mul, atau lebih dikenal dengan istilah istighal. Qala Ibnu Malik rahimahullah, in mudmars min sabikin fi'lan saghal anhu binas bilafdihi awil mahal. Jika domir dari isim sabiq yang mendahului fi'il kok merepotkan fi'ilnya, maka dia dinasab atau mengikuti mahal. Fasabiqan sibuh bi fi'lin udmi'a hatman muwafiqin lima qad udhi'a. Isim sabiq nasabkan dengan fi'il yang disimpan secara wajib yang sesuai dengan fi'il yang ditampakkan. Wa nasbu hatmun intala sabiquma yakhtassu bil fi'li ka'in wa haitsuma. Wajib dibaca nasab jika isim sabiq mengiringi sesuatu yang khusus masuk pada fi'il seperti in dan haitsuma. Wa intala sabiquma biribtida yakhtassu fa'altazimhu abada. Dan jika isim sabiq diiringi oleh sesuatu yang khusus di permulaan, maka harus dirofak selamanya. Kada idal fi'lu talama lam yarid maka belum bulan lima ba'du wujid. Demikian juga ketika fi'il mengiringi sesuatu yang belum disebutkan sebelum makbul yang sudah ada setelahnya. Wahtiran nasbun qabla fi'lin ditolab wa ba'dama ila'ul fi'la ghalab. Lebih dipilih nasab jika sebelum fi'il tolab dan setelah sumpah kebanyakan masuk pada fi'il. Wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muri fi'lin mustakirin awwala. Atau setelah huruf ataf tanpa pemisah dengan makbul fi'il yang tetap di permulaan. Wa intalal ma'tufu fi'lan mukhbaro bihi anismin fa'tifan mukhayyaro. Dan jika atof mengiringi fi'il yang menjadi khobar dari isim, maka silakan pilih untuk diatofkan. Wa raf'u fi ghair ladhi marjah fama ubihaf alwajah malam yubah. Merafakkan isim sabik selain dari apa yang telah lewat, maka lebih rajih. Apa saja yang dibolehkan, lakukan, dan tinggalkan apa saja yang tidak dibolehkan. Wa faslu masqulin bi harfi jari aw bi idafatin ka waslin yajri. Memisahkan masqul dengan huruf jar atau dengan idafah, maka hukumnya sama dengan menyambungnya. Wasawi fi dal babi wasfan dal amal bi fi'li illam yakun mani'un hasal. Samakan dalam bab ini sifat dalam beramal seperti fi'il jika tidak ada penghalang yang terjadi. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin binafsi ismil waqi'i. Ketergantungan yang terjadi pada tawabi seperti ketergantungan pada isim yang terjadi sendiri. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Pembahasan kita tentang istighalul amil anil ma'mul. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Al-istighalu. Al-istighalu huwa ayyata qaddama ayyata qaddama ismun ala amirin min haqqihi ayya'mala fihi laula istighaluhu anhu bil amali fi dhamirihi laula istighaluhu anhu bil amali fi dhamirihi au fismin mudhafin ila dhamir fal awwal nahu kita buka qara'tuhu wasani nahu Zaidun barabtu gulamahu Zaidun Istighol itu ialah adanya isim yang mendahului ambil. Adanya isim yang mendahului ambil. Yang sebenarnya ambil ini peramal adanya. Seandainya tidak tersibukkan peramal pada domir atau pada isim yang mudah pada domir. Adanya isim yang mendahului ambil. Yang sebenarnya ambil itu beramal padanya. Jika tidak tersibukkan beramal pada domir atau pada isim yang mudhof pada domir. Coba perhatikan contoh yang pertama. Kita buka qara'tu. Kita buka ini isim mendahului qara'tu. Sebuah ambil. Harusnya qara'tu itu beramal untuk kita buka, namun dia tersibukkan beramal untuk domir setelahnya. Qara'tuhu, ya. Contoh yang kedua, Zaidun darabtu ulamahu. Zaidun isim yang mendahului ambil darabtu. Yang mana darabtu itu sebetulnya beramal pada Zaid, tapi tersibukkan beramal pada isim yang mudhof pada domir, itu ulamahu. Nah, maka ini disebut dengan apa ini? Istighol. Al-mas'alatu atsaniya. Masalah yang kedua. Arkanu al-istighali. Salah satu. Arkanul istighali salah satu. Rukun istighol ada tiga. Ini berarti ini yang harus kalian pahami dengan baik. Kalau ingin paham istighol. Tiga rukun istighol. Al-awwal. Mas'ghulun anhu. Wahuwa al-ismu sabiq. Wahuwa al-ismu as-sabiq. Yang pertama dinamakan dengan mas'ghulun anhu. Awas, ada anhunya. Mas'ghulun anhu. Yang dimaksud mas'ghulun anhu ialah al-ismu as-sabiq. Itu isim yang mendahului amil. Berarti kalau contohnya tadi kita buka qara'tu, berarti kita buka itu namanya mas'ghul anhu atau al-ismus sabiq, ya. Asani mas'ghulun. Mas'ghulun. Pas mas'ghulun saja enggak ada tambahan macam-macam. Mas'ghulun. Wa huwa al-amil al-mutaakhir. Nah, rukun yang kedua namanya mas'ghul. Mas'ghul itu ialah ambil yang diakhirkan. Berarti kita buka korok tuhu. Masgulnya mana? Korok tuhu, ya. Nah. Asalit. Masgulun bihi. Masgulun bihi. Mas'ghulun bihi wa huwa ad-dhamir awil mudhaf ila ad-dhamir wa huwa ad-dhamir awil mudhaf ila ad-dhamir yang ketiga mas'ghulun bihi ada tambahan bihinya. Jangan sampai salah. Anhu sama bi. Bi. Mas'ghulun bi itu ialah si domir atau isim yang mudhof pada domir. Kita buka korok tuhu mana? Mas'ghul bi-nya. Korok tuhu domir ha ya. Nah. Zaidun dorabtu ghulamahu mana? Mas gulbinya ghulamahu. Paham ya? Tayyib. Jadi kalian untuk memahami arkanul istighal, lihat contoh definisi istighal ya. Ya, mana yang termasuk masghul anhu, mana yang termasuk masghul, mana yang termasuk masghul bihi. Yang paling penting di antara tiga rukun istighol yang dibahas dalam bab istighol ialah si mas'ghul anhu. Al-ismu sabiq mas'ghul anhu inilah yang dibahas. Kenapa? Ini terkait dengan bacaannya. Rafa' apa nasab? Wajib rofa apa wajib nasab atau boleh dua-duanya. Nah, itu yang dibahas. Nah. Al-mas'alatu ats-tsalitsa. Ya juzu fil mas'ghuli anhu ya juzu fil mas'ghuli anhu raf'uhu ala annahu mubtada'un wal jumlatu ba'dahu khabaruhu si mas'ghul anhu atau al-ismu sabiq itu boleh dibaca rafa. Kalau dibaca rafa maka dia menjadi apa? Mubtada. Jumlah sesudahnya jadi khobar. Wa yajuzu nasbuhu wa yajuzu nasbuhu bifi'lin mudmarin wujuban bifi'lin mudmarin wujuban fayakunu at-takdir, fayakunu at-takdiru, bin nadori ilal mas'ghuli bihi, fayakunu at-takdir bin nadori ilal mas'ghuli bihi. Boleh juga si mas'ghul anhu ini dibaca nasab dengan fi'il yang wajib disembunyikan. Adapun takdir fi'il yang disembunyikan itu dengan melihat mas'ghul bih-nya. Selanjutnya, idza kana al-mas'ghulu bihi dhamiran, idza kana al-mas'ghulu bihi dhamiran, fattaqdiru bil fi'li al-madhkur, bil fi'li al-muwafiqi, ya, bil fi'li al-muwafiqi, lil fi'li al-madhkuri. Nahwu Zaidan Borab Zaidan Kitabaka Korab Tuhu pakai nahwu dulu. Nah, ya. Wa idza kana. Nah, contohnya belakang semua aja. Wa idza kana al-mas'ghulu bihi mudhafan ila dhamir. Wa idza kana al-mas'ghulu bihi mudhafan ila dhamir. Fattaqdiru bil fi'li al munasib fil ma'na, bil fi'li al munasibi fil ma'na, munasib pakai sin, na'am. Misalur raf'i kita buka qara'tuhu, fa kita buka mubtada'un, wal jumlatu qara'tuhu khabaruhu. Wa mithalun nasbi, wa mithalu an-nasbi al-awwal kitabaka qara'tuhu. Wa takdir qara'tu kitabaka qara'tuhu. Wa mithalu nasfi atsani Zaidan baratu gulamahu. Wattakdiru ahantu, pakai hak ahantu Zaidan, ahantu Zaidan, hamzah ha, ahantu Zaidan darabtu gulamahu. Nah, perhatikan al-mas'alah ats-tsalitsah ini, masalah yang ketiga ini ya. Mas'ul anhu boleh dibaca rafa menjadi mubtada, jumlah sesudahnya jadi khobar. Nah, sudah tak kasih contoh kan? Belum. Boleh pula dibaca nasab naam dengan fi'il yang wajib disembunyikan. Adapun takdir dari fi'il yang disembunyikan, maka dengan melihat bentuk mashul bih-nya. Jadi untuk menetapkan fi'il yang ditakdirkan, itu harus melihat bentuk mashul bih-nya. Jika mashul bih-nya berbentuk dhamir, maka takdirnya ialah dengan fi'il yang sesuai dengan apa ini? Fi'il yang disebutkan itu mashul ya. Tapi jika bentuk mashul bihnya itu mudhaf pada dhamir, maka takdirnya ialah dengan fi'il yang sesuai secara makna ya. Ya sesuaikan sak pantese gitu ya. Contoh mashul anhu yang dibaca rafa, kita buka qara'tuhu. Nah, kita buka di rafa menjadi mubtada, sedangkan jumlah qara'tuhu jadi apa? Khobarnya. Beres. Kalau di rafa enggak ada masalah. Dah, sampai di sini permasalahannya. Titik. tidak berbuntut panjang. Yang jadi masalah kalau dinasab. Nah, contoh dinasab bentuk pertama yakni maskhul binnya dhamir. Kita baka qara'tuhu. Maka takdirnya ialah qara'tu kitabaka qara'tuhu. Nah, kitabaka jadi apa? Jadi maful, maful bi. Nah, ini masalah yang dibahas ya. Contoh nasab yang kedua, yakni mashghul bi-nya berbentuk mudhaf kepada dhamir. Zaidan dharabtu ghulamahu. Maka takdirnya ialah pakai fi'il yang sesuai secara makna. Sak pantese Zaid tak pukul budaknya. Itu sebuah apa ini? Penghinaan ya, budakku dipukul. Nah, penghinaan ini. Nah, tadi kan ahantu. Aku menghina Zaidan si Zaid dharabtu ghulamahu dengan memukul budaknya. Nah, paham ya ini ya. Nah, sebetulnya sampai di sini tuh sudah cukup istighol itu. Cuma supaya lebih seru, nah, kita telusuri lagi. Ternyata ada beberapa tempat yang wajib dibaca rafa mashghul anhunya. Ada beberapa tempat yang wajib dibaca apa ini? Nasab. Ya. Mashghul anhunya. Ada beberapa tempat yang jawazul amrain tapi yang rajih rafa. Ada beberapa tempat yang jawazul amrain tapi yang rajih nasab. Ada beberapa tempat yang jawazul amrain ala sawa. Boleh rafa, boleh nasab, ala sawa. Nah, bobotnya sama, enggak ada yang lebih rajih. Mana ini, mana itu? Barakallahu fikum. Nah, kita sampaikan pada pertemuan berikutnya saja ya. Nah. Baik. Pelan-pelan tapi pasti ya, insyaallah. Kalau ada pembahasan yang istilah-istilahnya itu agak asing, sengaja saya enggak langsung babat habis ya. Takutnya malah enggak paham ya. Nah. Tapi kalau istilahnya itu sudah masyhur, kalian sudah sambil ngantuk-ngantuk paham. Nah, ngebut saja ya. Nah. Tapi kalau saya lihat kalian enggak ada yang ngantuk ya. Nah. Tadi pagi saya lihat kelas 21 itu ya. Ada yang duduk di depan. Ngantuk berat katanya. Mendadak dia tak jatuh sendiri. Duduk sampai tak jatuh. Nah, baik, berarti ngantuknya sudah melebihi rata-rata ya. Nah, biasanya kan gini ngantuk, ada suara apa kan? Dia sampai terjatuh. Ya, nah, tapi saya diam saja ya, saya maklum ya. Nah, karena ya begitulah. Nah, santri ya mungkin istirahatnya kurang ya, mungkin banyak kegiatan, mungkin tadi malam kurang tidur ya, biasa. Jangan dimarahi ya. Nah, wong kadang-kadang saja. Tapi kalau tiap hari tidur terus ketika daras ini perlu diketak. Ya. Ya. Tapi kalau kadang-kadang malam lah ya. Nah, mungkin tadi malam dia sedang apa ini? Ada pekerjaan ya. Dimaklum ya. Gitu. Barakallahu jazakumul khair atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.